إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد جماعة رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Jami'ul Ulum wal Hikam dari Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Kita sekarang sampai pada penggalan yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala rahimallahu wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Penggalan kedua dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan juga Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang dia usahakan atau karena wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia niatkan atas dia berhijrah dengannya. Jami'ur rahimani wa rahimakumullah, asbabul wurud, sebab dari hadis ini, sebab turun dari hadis ini diriwayatkan oleh Waqi' Ibn Jarrah, gurunya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di dalam kitabnya dari Al-A'mash, dari Sulaiman bin Mihran, yang dikenal dengan Al-A'mash, orang yang buta, orang yang rabun matanya. An Syaqiq huwa Abu Wa'il qala khataba a'rabiyyun min al-hayyi imra'atan يقال لها أم قيس. أسباب الورود dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini adalah bahwasannya satu ketika ada seorang Arab Badui yang dia ingin melamar dari seorang gadis yang merupakan bunga kampung, kembang desa di desa tersebut. Gadis tersebut dinamakan Ummu Qais. Fa'abat an tazawwajahu hatta yuhajira. Tapi Ummu Qais menolak sampai kemudian dia hijrah, ikut perintah hijrah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah. فهاجر فتزوجت فتزوجته atau فتزوجته وكنا نسميه مهاجر أم قيس. Maka akhirnya laki-laki itu pun ikut berhijrah ke Madinah dan Ummu Qais pun akhirnya menikah dengan laki-laki tersebut. Maka laki-laki tersebut dinamakan, dikenal dengan nama Muhajir Ummi Qais, orang yang hijrahnya demi menikahi Ummu Qais. Maka turunlah hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pada penggalan hadis yang pertama menyebutkan bahwasanya amalan itu sesuai dengan niatnya. Wa in haddal 'amili min 'amali niyyatihi min khairin aw syarrin, dan bahwasanya bagian dari orang yang mengamalkan dari amalannya itu adalah niatnya, sesuai dengan niatnya. Baik itu berupa kebaikan maupun keburukan. Wa hatani kalimatani jami'atani wa qa'idatani kulliyatani la yakhruju anhuma syai'un. Maka dua kalimat ini adalah dua kalimat yang merupakan kaidah umum, yang semua itu tidak bisa keluar dari dua kalimat ini. Kemudian setelah beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kaidah dua kalimat, amalan tergantung dengan niatnya, seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dua kalimat ini jamaah rahimani wa rahimakumullah itu kaidah kulliyah. Di dalam agama kita dikenal dengan nama al-qawaid al-usuliyah al-kubra al-qamsah. Kaidah yang umum, yang semua cabang-cabang kaidah di dalam agama kita itu kembalinya kepada lima kaidah besar. Yang pertama adalah al-amru bimaqasidiha, bahwasanya semua perkara itu tergantung dari niatnya. Nah, semua perkara itu tergantung dari niatnya. Tapi ingat jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau pada asal amalannya itu adalah amalan yang bertentangan dengan syariat, maka niat yang baik tidak bisa merubah. Nah, niat yang baik tidak bisa merubah kemudian itu ikut menjadi baik, tidak bisa. Kenapa? Karena pada asalnya, pada zatnya itu sudah salah. Tapi yang dimaksudkan di dalam pembahasan kita ini adalah amalan-amalan yang baik pada dasarnya, pada zatnya. Nah, maka dia akan betul berbuah menjadi sebuah kebaikan manakala niatnya itu benar. Nah, ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات. Kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, setelah menyebutkan dua kalimat yang merupakan kaidah yang menyeluruh di dalam agama kita, beliau menyebutkan satu contoh dari contoh-contoh amalan yang gambarannya itu sama tetapi berbeda terkait dengan benarnya amalan tersebut dan rusaknya amalan tersebut. Amalannya sama, satu, tetapi ada yang menentukan benar dan rusaknya amalan tersebut. Ala wahiyaniya, ketahuilah itu adalah niat yang mempengaruhinya. Nah, sama-sama menikah misalnya, yang ini bernilai pahala besar, yang ini justru mendapatkan dosa, yang ini gak dapat apa-apa. Nah, sebagaimana hadis yang telah kita bawakan di pertemuan sebelumnya, al-khailu li salasatin, kuda itu untuk tiga golongan, li rajulin ajrun, wali rajulin satrun, wali rajulin wizrun. Orang punya kuda itu bisa pada satu orang mendapatkan pahala, orang tersebut punya kuda. Orang yang lain dia menjadi as-satar, penutup. Nah, menjaga iffah dia. Bagi orang yang lain justru menjadikan dosa dari memiliki kuda. Nah, apa yang membedakan ini semua? An-niyah. Yang membedakannya adalah niat, dan sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Wa yakhtalifu salahuha wa fasaduha bi ikhtilafin niyat. وَكَأَنَّهُ يَقُولُ سَائِرُ الْأَعْمَالِ عَلَى هَذْوِي هَذَا الْمِثَالِ. Seakan-akan beliau, Nabi kita Muhammad SAW, hendak mengatakan seluruh amalan itu sesuai dengan contoh amalan yang beliau sebutkan. Nah, entah salat, entah zakat, entah puasa, kalau dia karena Allah Subhanahu wa taala, maka puasanya akan mendapatkan pahala. Tapi kalau puasanya hanya untuk dunia, hanya untuk mendapatkan ini, mendapatkan itu, ya sudah, itu yang dia dapatkan. Itu pun kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wa aslul hijrati hijranun baladi syirki wal intiqalu minhu ila daril Islam. Asal dari hijrah itu adalah hijrah, berpindah dari negeri yang penuh dengan kesyirikan dan berpindah darinya menuju kepada negeri yang Islam. Kama kana al-muhajiruna qabla fathin qabla fathi Makkah yuhajiruna minha ila madinatan ila madinatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dilakukan oleh para muhajirun sebelum ditaklukkannya kota Makkah, sebelum fathu Makkah, mereka berhijrah dari Makkah menuju kepada Madinah, kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya mereka ada juga yang hijrah ke Habasyah, kepada Najasy, Raja Najasyi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwasanya hijrahnya itu berbeda-beda tingkatan pahalanya sesuai dengan berbeda-bedanya niat dan tujuan dari hijrah tersebut. Inilah yang membedakan. Nah, amalannya sama. Nah, tetapi yang membedakan adalah niatnya. Yang membedakan adalah niatnya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penggalan yang kedua tadi, barang siapa yang hijrahnya itu hanya untuk mencari dunia yang dia usahakan atau demi wanita yang hendak dia nikahi, maka ya hijrahnya itu kepada apa yang dia niatkan? Yang pertama itu disebut sebagai seorang pedagang, walaupun dia hijrah. Yang kedua disebut sebagai seorang khatib, orang yang mengkhitbah, orang yang hendak melamar. Kalau dia baiknya, solehnya hanya bisa supaya bisa menikahi si fulana misalnya, maka tidaklah dia disebut sebagai orang yang soleh. Tapi dia disebut sebagai seorang yang khatib. Nah, dan dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan akan nampak, Allah tampakkan, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Karenanya, perbaikilah niat kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menampakkan apa yang tersembunyi di dalam dada kita. Kalau tidak di dunia ini, nanti di negeri akhirat Allah akan tampakkan. وَحُسِّلَ مَا فِي السُّدُورِ ay adhara wa abraza ma fi sudur, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala menampakkan dan melahirkan apa yang tersimpan di dalam dada-dada kita. Walaysa wahidun minhuma bimuhajirin, dan tidaklah dari keduanya tadi orang yang hijrahnya karena untuk perdagangan dia, karena untuk dunia yang dia ingin usahakan, atau karena ingin wanita yang dia hendak nikahi, maka keduanya bukan disebut sebagai seorang muhajir, orang yang berhijrah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup sabdanya dengan ucapan beliau, orang yang hijrahnya seperti ini, ila ma hajara ilaihi. Kalau kita sedikit memperhatikan teks lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di depan Nabi mengatakan, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Beliau ulang. Tetapi di penggalan yang kedua, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia usahakan, nah, atau karena demi wanita yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya itu terserah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan maka hijrahnya demi dunianya, maka hijrahnya demi wanitanya, tidak. Tapi Nabi mengatakan fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu terserah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kata beliau rahimallahu taala, tahqirun lima talabahu min amri dunya wastihanatun bihi haitsu lam yudzkar bilafdhihi. Ini sebagai bentuk kehinaan, merendahkan, nah, dari apa-apa yang dia cari, dari sok solehnya dia ternyata mencari dunia, nah, menunjukkan rendahnya perbuatan tersebut dan hinanya perbuatan tersebut, tidak sebanding rajinnya dia misalnya membaca Al-Quran, salat berjamaah, menuntut ilmu. Fasubhanallah, ternyata yang dia niatkan hanya untuk mencari makanah misalnya, kedudukan, jabatan, suara, wala haula wala quwata illa billah, menyambangi masjid pada sebelum-sebelum ini gak pernah datang ke masjid. Nah, tahkirun lima talabahu, sebagai bentuk merendahkan dari apa yang dia cari. Tak pantas amalan akhirat, amalan yang kita harapkan, nah, bisa menolong kita nanti di hari akhir, kemudian dia niatkan hanya untuk perkara-perkara dunia. Wasti'anatun bihi, ya, sebagai bentuk merendahkan pula dengannya, di mana tidak disebutkan dengan lafaz yang sebelumnya itu. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, man hajara yabtaghi syai'an fa huwa lahu, barang siapa yang berhijrah yang dia mengharap sesuatu, maka dia akan diberikan atas sesuatu tersebut. Itu pun kalau didapatkan. Kalau tidak, ya dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, Jama rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam Ibnu Rajab rahimallahu taala mengatakan wasailul a'mali kal hijrati fi hadzal ma'na fasalahuha wa fasaduha bihasabi niyyati al ba'ithati 'alayha kal jihadi wal hajji wa ghairihima. Beliau mengatakan, maka seluruh amalan itu sebagaimana hijrah, seperti hijrah fihadal makna, dia masuk ke dalam makna yang telah kita sebutkan di depan. Nah, bahwasanya semua itu tergantung dari niatnya. Nah, dan kalau amalan itu amalan akhirat, maka hendaknya dia niatkan itu juga untuk perkara akhirat, jangan untuk perkara dunia. Maka benarnya dan rusaknya amalan itu sesuai dengan niat yang terbangun atasnya, yang tumbuh atasnya, sebagai seperti jihad, haji. Apa sih dia motivasi haji, niatnya dia haji? Dia dipanggil Pak Haji, begitu di embel-embel tidak dikasih ha titik, subhanallah, ini nama ini siapa ya sampai mengatakan demikian? Kalau gak dipanggil Pak Haji, sudah gak menengok. Nah, ya itu yang dia dapatkan. Padahal di sana ada pahala yang sangat besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal hajjul mabrur." Haji yang mabrur. Tidak ada balasannya illa jannah, kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairihima, dan yang selain keduanya. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم من اختلاف الناس في الجهاد وما يقصد به من الرياء وإظهار الشجاعة والعصبية وغير ذلك أي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فخرج بهذا كل ما سألوا عنه من المقاصد الدنيوية. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dari berbeda-bedanya manusia di dalam berjihad dan apa yang dia tuju dari berjihad tersebut, seperti ar-riya, ingin dipuji, wa idhari syaja'ah, menampakkan keberanian, kepahlawanan, saya loh pembela Islam, pahlawan Islam misalnya. Wal asabiyah atau kesukuan, pokoknya suku Jawa, kalau tidak suku Jawa tidak misalnya. Ini asabiyah, pokoknya harus dari Indonesia, kalau bukan Indonesia tidak misalnya. Pokoknya harus Arab, kalau tidak Arab tidak. Nah, berjuang membawa-bawa nama Islam tapi didasari dengan asabiyah, kesukuan, fanatisme. Nah, fanatisme suku. Dan yang lainnya, maka Nabi ditanya, dari itu semua, mana yang termasuk orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Nah, apakah orang yang berjuang hanya untuk membela sukunya tadi bisa dikatakan dia orang yang berjihad di jalan Allah? Nah, tersinggung kalau sukunya dikatakan demikian dan demikian misal. Ataukah kalau orang berjuang hanya untuk menampakkan keberanian dia, itu juga termasuk orang yang berjuang di jalan Allah? Ataukah juga orang yang berjuang karena didasari riya, pengen dipuji, pengen dilihat oleh manusia. Itu juga termasuk orang yang berjuang di jalan Allah, bahkan mungkin sampai meninggal, bahkan mungkin sampai gugur. Ya Rasulullah, mana dari itu semua yang termasuk orang yang berjuang di jalan Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man qatala litakuna kalimatullah hiya al-'ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dalam rangka meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan malah menjadikan agama ini dilecehkan, bukan malah menjadikan agama ini dicurigai. Nah, orang pengen menghidupkan sunnah malah dicurigai, ha teroris misalnya. Orang pakai sarung, pakai jubah, ha radikal. Contoh, ini tidak menjadikan agama Allah subhanahu wa ta'ala tinggi, tapi justru sebaliknya. Orang ingin mengamalkan ajaran yang benar, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ekstrim. Nah, barang siapa yang dia berjuang dalam rangka meninggikan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala, tentu dengan cara yang benar. Ini harus kita garis bawahi. Tentu dengan cara yang benar, dengan cara yang telah ditetapkan syariat, bukan dengan cara bunuh diri, entah dengan cara bom atau dengan cara yang lainnya. Itu bukan cara yang benar, dan itu tidak dibenarkan di dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai jamaah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis riwayatkan Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, utiya bi janazatin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, didatangkan jenazah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disolatkan, tetapi jenazah ini mati dalam keadaan bunuh diri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mundur, beliau tidak mau menyolatkan jenazah yang seperti itu, mati dalam keadaan bunuh diri. Tapi beliau menghasung atau beliau memerintahkan pada sahabat yang lain untuk menyolatkan jenazah tersebut. Maknanya dia masih muslim tapi melakukan dosa besar. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolatkan jenazah tersebut? Sebagai bentuk zajar, sebagai bentuk tahdzir, peringatan, sekaligus telaan. Mati dengan cara seperti ini, mati yang sangat jelek, jangan dilakukan oleh seorang muslim dengan alasan apapun. Apakah dengan alasan banyaknya ujian misalnya, banyak masalah, wah masalah ini, masalah itu, gak tahan bunuh diri, pikirannya selesai masalahnya. Atau dikarenakan sakit yang gak sembuh-sembuh. Nah, qadarullah wa masya fa'al, misalnya usia yang sudah sepuh, sakit yang gak sembuh-sembuh, anaknya tidak mau merawat, bunuh diri. Gak boleh. Lebih-lebih lagi bunuh diri dengan alasan ingin memperjuangkan Islam, hasya wa kalla, sekali-kali tidak. Nah, Nabi tidak pernah menghasung kepada para sahabat, membuat kekacauan di negeri Mekah pada saat itu sebelum hijrah. Sabar. Nah, ini diantara contoh. Maka barang siapa yang dia berperang dalam rangka meninggikan kalimat Allah, maka dia termasuk orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Maka keluarlah dengan ini seluruh orang-orang yang mereka meminta dari amalan mereka dari tujuan-tujuan duniawiyah, berarti bukan termasuk orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang lainnya dari hadis Abu Musa al-Ash'ari, anna a'rabiyan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, seorang Arab Badui pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, Ar-rajulu yuqatilu lil-maghdami. Ya Rasulullah, seseorang berperang supaya mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Wa rajulu yuqatilu lidzikri. Seseorang itu berperang dalam rangka supaya namanya nanti disebut-sebut. Nah, wah si ini ya pemberani, wah si itu ya bagus, wah wah dan wah. Nah, wa rajulu yuqatilu liyura makanahu. Dan seseorang itu berperang hanya untuk mendapatkan kedudukan. Faman qatala fi sabilillah, maka siapa dari itu semua yang termasuk orang berperang di jalan Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab sebagaimana jawaban yang pertama tadi. Barang siapa, tidak peduli dari suku mana, dari negara mana, apa warna kulitnya, tidak peduli dari benua mana, kalau mereka berjuang dalam rangka menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang benar tentunya, maka dia termasuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Termasuk berjihad adalah menyebarkan ilmu yang benar jamaah rahimani wa rahimakumullah, sehingga masyarakat tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak. Ilmu yang benar yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang telah dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis yang setipe dengan ini sangat banyak. Nah, kita cukupkan penyebutannya dari hadis yang tadi kita sebutkan. Kemudian, qala rahimallahu ta'ala wa kharraja muslimun min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis terakhir yang mungkin bisa kita ambil di pertemuan malam hari ini. Al-Imam Muslim mengeluarkan hadis Abu Hurairah dari Abu Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini untuk menjadi pengingat kepada kita semuanya betapa pentingnya kita untuk menjaga niat terkait dengan amalan-amalan akhirat. Maka tidak benar kalau seseorang membuat sayembara, baca satu juz hadiahnya pertama 1 liter misalnya, mungkin dulu pernah dengar ya. Tidak boleh yang demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Membaca Al-Quran adalah amalan ibadah. Nah, tidak boleh diniatkan semata-mata agar mendapatkan dunia. Bensin sekian ribu, murah sekali amalan dia. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, nah, bahwasanya setiap huruf nah adalah satu kebaikan yang kita baca, sementara satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan hingga 700 kali kebaikan. Kala radhiyallahu ta'ala anhu sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abu Hurairah, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushida fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang pertama nanti yang akan diberikan keputusan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat adalah seseorang yang mati syahid. Subhanallah. Orang pertama yang akan diberikan keputusan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang mati syahid. Ini sebagai dalil pula, seseorang yang pada zahirnya mati syahid belum tentu dia mati syahid. Nah, belum tentu. Jangan kemudian bangga, nanti kalau saya melakukan ini mati syahid, sudah mati syahid, sudah langsung masuk surga. Surganya siapa? Nah, lihat di sini. Orang pertama yang akan diberikan putusan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang dulunya itu mati syahid. Fautia didatangkan. Fa'arafahu ni'amahu, dan kemudian disebutkan kenikmatan-kenikmatan yang dulu dia dapatkan di dunia. Fa'arafaha, dan dia pun mengakuinya. Qala fama 'amilta fiha? Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada laki-laki tadi, apa yang engkau amalkan? Nah, apa yang memotivasimu melakukan jihad tersebut sehingga engkau syahid? Apa yang mendasarimu? Qal qataltu fika. Laki-laki tadi menjawab, aku berperang, aku berjihad hanya untuk mendapatkan pahala di sisimu ya Allah. Mulutnya mengatakan demikian. Hatta istushhidtu, hingga aku pun meraih syahid, syahadah, hingga aku pun meninggal. Tapi Allah Subhanahu wa taala membantah, qadzabta, bohong kamu, dusta kamu. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari. Tetapi engkau itu berperang agar engkau dikatakan seorang yang gagah, berani, pemberani. Faqad qil, dan engkau sudah mendapatkan itu. Berani sekali itu. Wah, pahlawan dan lain sebagainya. Dan engkau sudah dapatkan gelar yang seperti itu di dunia. Suma amara bihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengannya. Fasuhiba ala wajhi, kemudian diseret dalam keadaan tertelungkup laki-laki tadi di atas wajahnya. Hatta ulqiya fin nar, hingga dilemparkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Lihat, di dunia kelihatan sama orang lain dia itu pemberani, berjihad di jalan Allah, bahkan hingga meninggal. Tapi kemudian lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala bongkar di hadapan seluruh makhluk-makhluknya. Ternyata niatnya hanya untuk dikatakan sebagai seorang pemberani, jagoan ini dan itu. Balasannya diseret di atas wajahnya, dan dilemparkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ, seseorang yang dia mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu. وَقَرَعَ الْقُرْآنَ, dan membaca Al-Quran. فَأُتِيَ بِهِ, dan didatangkan. فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kenikmatan-kenikmatan dia, dan dia pun mengakuinya. Dan ditanya, مَا عَمِلْتَ فِيهَا, apa ya yang kau niatkan saat engkau melakukan itu semua? Belajar menuntut ilmu, membaca Al-Quran, belajar Al-Quran. Nah, apa yang mendasarimu itu semua? Qala ta'alamtu ilma wa'allamtuhu wa qara'tul Qur'ana fika, aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca Al-Quran semata-mata untukmu ya Allah. Kemudian Allah pun mendustakan. Kamu mempelajari ilmu, sekolah sampai tinggi, hanya supaya engkau dikatakan Pak Ustadz, punya gelar ini, punya gelar itu, supaya bisa masuk ke sini, bisa masuk ke situ. Bohong kalau kamu mengatakan aku mempelajari ini semua semata-mata ikhlas mengharapkan pahala di sisimu ya Allah. Tidak. Kadzabta. Bahkan engkau mempelajari itu semua liyuqal alim, supaya engkau dikatakan sebagai seorang yang alim. Nah, wa qara'ta al-Qur'ana liyuqal huwa qari', dan engkau membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, supaya engkau dikatakan qari', suaranya bagus, merdu, masya Allah, mujawwid sudah. Nah, tapi niatnya supaya dikatakan sebagai qari. kan lumayan, ada hajatan sana diundang, sana diundang, kalau bermodal suara. Dalam keadaan apa yang dia baca, dia selisihi. Dalam keadaan apa yang dia baca dari ayat-ayat Al-Quran, justru dia orang pertama yang melanggar apa yang dia baca. Karena gak ngerti, ini maknanya apa, tafsirnya bagaimana, kandungannya harus bagaimana saya. Semata-mata melakukan. Nah, dan kau pun sudah disebut saat di dunia, maka dia pun mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang yang pertama. Diseret dalam keadaan telungkup dan dilempar ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketiga. Wa rajulun wasallahu alaihi wa atahu min asnafil mal. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dan Allah berikan dari berbagai macam bentuk harta. Didatangkan dan disebutkan kenikmatan-kenikmatannya dan dia pun mengakuinya dan ditanya, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang mendasarimu untuk engkau melakukan itu? Infak sana, sedekah sini. Nah, bantu ini, bantu itu. Masya Allah. Sudah. Dalam pandangan orang lain, orangnya itu dermawan sekali. Baik hati. Ringan membantu. Dan ini dan itu. Nah, sudah Allah berikan kekayaan. Mudah mendapatkan rizki. Kemudian dia juga mudah mengeluarkannya. Bangun masjid, bangun pesantren misalnya. Nah, kemudian ditanya, apa yang mendasarimu, apa niatmu melakukan itu semua? Dia pun menjawab, "Ma taraktu min sabilin tuhibbuhu ayyunfiqa fiha illa anfaqtu fiha lak." Ya Allah, tidaklah aku meninggalkan dan telah dari jalan-jalan yang aku senang untuk menginfakkan, membelanjakan hartaku, kecuali aku belanjakan di sana, itu semua adalah untuk mendapatkan pahala di sisimu, ya Allah. Qala kadzabta. Allah juga mengatakan, dusta kamu. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun. Tetapi engkau melakukan itu semua agar engkau ini dipanggil sebagai orang yang dermawan, jawab, orang yang dermawan, orang yang gampang membantu dan lain sebagainya. Wakil, dan memang sudah disebut itu oleh manusia yang lain. Nah, ada kesulitan-kesulitan datang pada si fulan, mudah dia orangnya datang. Ada kesulitan datang kepada si fulan, datang mudah orangnya. Dan memang diberikan, tetapi niatnya supaya dia disebut sebagai seorang yang jawad. Nah, orang yang dermawan. Nah, maka dia pun mendapatkan apa yang didapatkan oleh dua orang sebelumnya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi penting bagi kita untuk betul-betul meluruskan niat kita. Nah, betul-betul untuk meluruskan niat kita dan jangan sampai kemudian melenceng. Kalau kemudian sempat melenceng, betulkan kembali, luruskan kembali. Karena juga namanya manusia, tempatnya lupa, tempatnya salah. Begitu kita lupa, ingat, luruskan kembali. Begitu kita salah, luruskan kembali. Nah, semoga yang demikian ini menjadikan kita sebagai seorang hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Mungkin ada pertanyaan dari jemaah? Tafadhalu. Kita salah niat dan kemudian kita sudah terlanjur dan terlaksana, Kemudian hal itu mendapatkan wanita dan bagaimana kita merubah ketika itu sebenarnya bisa mendapatkan apa ridha dari Allah. Bahwa kita bisa berubah atau kita mengulangi lagi ujiannya karena Allah. Terus juga yang ini juga banyak yang dilakukan secara pada masyarakat umum tidak ada. Soalnya orang tua ataupun anak sekarang dalam belajar baik itu belajar agama atau belajar di luar umum, pada dasarnya dia ingin menjadi sarjana dan ingin mencari pekerjaan, lupa akan niat, akan kewajiban bagaimana itu ilmu sambil ilmu sebagai kewajiban yang dimaksudkan. Nah, kalau kita sudah mendapatkan hal itu dan tidak berjalan lama, kemudian kita ingat, dan itu bagaimana apakah kita bisa memperbaikinya kita dan apakah bisa mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi bagaimana kalau di awal amalan atau di awal perbuatan itu niat kita memang salah, kemudian di tengah-tengah misalnya kita teringat, bagaimana caranya? Caranya langsung merubah niat dia dengan cara memperbaiki, dengan cara memperbaiki apa yang dulu pernah dia lakukan. Kalau dulu saya itu memang dulu niatnya karena menikahi wanita ini, kemudian ternyata di perjalanan waktu dia tahu itu gak boleh, ya sudah, dia perbaiki, saya semata-mata ikhlas karena Allah. Kemudian diiringi dengan memperbanyak istighfar, istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diiringi dengan banyak-banyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jujur dalam upaya kita memperbaiki diri setelah kita tahu yang sebelumnya itu salah, kalau kita jujur, sekali lagi, kalau kita jujur dalam upaya kita memperbaiki diri setelah sebelumnya kita tahu itu salah, maka Allah Subhanahu wa taala zat yang Tawwabur Rahim, zat yang senantiasa menerima taubat dari hamba-hambanya selama hamba-hambanya mau bertaubat. Dan kita berharap apa yang dulu yang salah, nah, kalau itu ada sebuah kebaikan karena niatnya yang salah, kemudian kita tahu dan kita koreksi kembali, semoga itu menjadi sebuah pahala. Sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dahulu kami dalam keadaan di jahiliyah itu sudah biasa kami itu menolong orang miskin, kemudian menyambung tali silaturahmi. Tapi dalam keadaan kami ini masih dalam keadaan kafir, jahiliyah, belum masuk Islam. Setelah kemudian kami masuk Islam, nah, bagaimana dengan amalan-amalan kami yang dulu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aslamta ma aslamta ya Hakim." Atau maqala alaihi salatu wasallam. "Aslamta ma aslamta ya Hakim." Dengan masuk Islammu itu wahai Hakim, amalan-amalan kebaikanmu yang dulu itu baru ternilai sebuah pahala. Nah, dengan benarnya niat kita sekarang, maka amalan-amalan yang dulu yang itu merupakan sebuah kebaikan baru ternilai sebuah pahala. Harapan kita demikian. Baik. Kemudian terkait dengan pendidikan anak, tadi kita singgung terkait dengan pendidikan, lebih-lebih lagi pendidikan agama. Pendidikan agama, kita mencari ilmu agama, jamaah rahimani wa rahimakumullah, bukan untuk mendapatkan dunia. Dan nanti akan disebutkan hadis-hadisnya. Bukan untuk mendapatkan jabatan. Adapun kalau kemudian karena kita mengetahui beberapa masail, beberapa perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, kemudian mungkin diangkat jadi sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kaum muslimin, itu berbeda. Tapi kalau dari awal sudah mengincar, nanti saya incar jabatan yang ini misalnya, maka yang demikian yang salah dan tidak boleh. Nah, tidak boleh. Dan ancamannya sangat mengerikan. Nah, karena pendidikan itu termasuk ibadah. Ini yang terkadang kita lupa. Pendidikan anak itu termasuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kakek, dari kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti itu sebenarnya perintah juga untuk kita. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Ini asal perintah untuk Nabiullah Ismail alaihi salam. Nah, perintahkanlah kepada keluargamu untuk melakukan salat dan terus-meneruslah bersabar atasnya. Kan enggak mungkin kita cuma memerintahkan dia salat-salat. Berarti di situ ada kandungan konsekuensinya yang lain. Ajarkan keluargamu tata cara salat yang benar. Waktu-waktunya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, pembatal-pembatalnya. Pendidikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tujuan kita mendidik anak. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan pendidikan. Tujuan kita mendidik anak-anak kita agar kita terjaga, mereka terjaga dari apa? Dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tatkala menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan wa adibuhu. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Kata Ali bin Abi Thalib, ajarkanlah adab kepada keluarga kalian. Berilah pendidikan adab. Yang pertama dan utama adab kepada Allah tentunya, kepada Rasulnya, kepada orang tua, kepada teman, kepada sesama dan seterusnya. Ajarkanlah adab. Dalam hadis Abdullah bin Abbas dan yang lainnya juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Muru auladakum bis-salati wa huwa abna'u sab'in. Wadribuhum wa huwa abna'u 'ashrin." Perintahkan anak-anakmu untuk melaksanakan salat saat dia sudah berumur 7 tahun. Rangkaian perintah berarti ada sesuatu yang harus kita lakukan pula, ajari. Berikan pendidikan sholat. Nah, saat mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum dan pukullah saat mereka berumur 10 tahun. Kalau diajak sholat, diperintah sholat tidak mau. Dengan pukulan yang ghairu mubarrih. Pukulan yang sakit tetapi tidak membekas. Tahu dia ini sakit tapi tidak membekas. Ghairu mubarrih. Dalam rangka ta'diban, dalam rangka mendidik kepada anak-anak kita. Nah, itu yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini koreksi untuk kita semuanya. Koreksi untuk kita semuanya. Baik. Demikian. Cukup mungkinnya karena sudah jam 9 kurang sedikit. Dan kalau ada pertanyaan lagi mungkin bisa melalui selembar kertas atau pada pertemuan akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga berfaedah untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.